dedaun berkuguran. Aku bersedih, dingin hati terasa, separuh jiwaku menghampa, perih terbalut sepi. Melaraku sendiri, dia telah pergi, tak mungkin kembali. Dia telah pergi, pilukan hati. Dia telah pergi, tak lagi di sisi. Dia telah pergi ke nirwana. Dingin hati terasa, separuh jiwaku menghampa, perih terbalut sepi. Melaraku sendiri, dia telah pergi, tak mungkin kembali. Pilukan hati, dia telah pergi, tak lagi di sisi. Dia telah pergi ke nirwana. Pergi, tak mungkin kembali. Dia telah pergi, pilukan hati. Dia telah pergi, tak lagi di sisi. Aku di sini, kesunyian, kepedihan, mampukah terlewati? Dia telah pergi, tak mungkin kembali. Dia telah pergi, pilukan hati. Dia telah pergi, tak lagi di sisi. Dia telah pergi ke nirwana. Dia telah pergi. Dia telah pergi.